Mitra bisnis dalam tulisan di website koran internet yang bertajuk Skandal Bank Century, mengapa begitu banyak menimbulkan keresahan dan kemarahan? Kwik Yan Gi memaparkan secara jelas dan terperinci berbagai pelanggaran yang terjadi dalam kasus Bank Century. Untuk membahas sumber dari paparan Kwik Yan Gi dalam tajuk tulisan kali ini, segera kita akan temui Kwik Yan Gi. Pak Kwik, Bapak begitu runtun mengungkapkan berbagai kejanggalan dan pelanggaran dalam kasus Bank Century. Dari mana sumber dari tulisan Bapak itu, Pak? Nah, itu rangkuman dari laporan BPK, ditambah dengan notulen, rapat-rapat mulai tanggal 14, ditambah lagi dengan pemeriksaan-pemeriksaan oleh pansus. Jadi, semua laporan dan hasil penyidikan yang telah dilakukan memang positif menunjukkan banyaknya pelanggaran yang terjadi ya, Pak Kwik? Iya, betul. Nah, itu kan jelas sekali ketika akuisisi sudah melanggar, minta izin sudah melanggar, memberinya melanggar, lalu terjadinya akuisisi melanggar, lalu kemudian merger melanggar, setelah merger dilanggar terus, FPJP sampai PBI dirubah, yang mestinya KAR minimum 8% baru bisa dapat FPJP, oleh karena KAR-nya enggak, ya sudah, peraturannya aja dirubah, asal di atas 0%, gitu kan. Jadi begitu banyak, dan saya bisa merangkum dalam 31 halaman yang kalau itu dibaca begitu jelas pelanggaran yang gila-gila itu. Tapi Pak, meski banyak pelanggaran telah terjadi, namun mengapa proses DPR dalam kasus ini seperti tidak berlanjut, Pak Kwik? Sebetulnya DPR bisa terus untuk mengatakan okay, kami akan menggunakan hak untuk menyatakan pendapat. Nah, kalau hak menyatakan pendapat itu juga diterima oleh DPR secara pleno, itu lalu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menilai apakah betul ada dasarnya. Kalau ada, maka dikembalikan kepada MPR dan MPR mulai berbicara tentang bisa diimpeach atau tidak. Itu. Pak Kwik, jika akhir dari proses politik ini ada di MPR, apakah Bapak tidak melihat potensi kendala mengingat figur ketua MPR saat ini diketahui dekat dengan lingkaran kekuasaan? Kalau menurut saya tidak apa-apa, oleh karena dia tidak bisa mutus, dia cuma moderator. Dia kan moderator, dia bisa apa? Ya kan, ketua MPR kan moderator, berpendapat saja susah, tidak boleh sebetulnya. Itu pun bukan pemutus, ngetok palu, untuk menandatangani, mengukuhkan apa yang mereka putuskan, mesti ada dokumennya, dokumen kan ditandatangani, gitulah kira-kira. Lantas apakah DPR memang akan menggunakan haknya dalam kasus ini, Pak Kwik? Nah, itu yang tidak jelas sampai sekarang. Itu yang tidak jelas. Tapi kalau saya ditanya apakah harus menjurus ke situ, kalau saya anggota DPR, ya. Demikian Kwik Yan Gi, saya Dinda Natasha.